Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Fa'usi nafsi awalan wa iyyakunna bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, sebuah nikmat yang pantas dan patut kita syukuri sang pemberinya, yaitu nikmat beragama, nikmat beriman, nikmat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita fahami semuanya, bahwa Allah Azza wa Jalla telah meletakkan aturan yang sempurna untuk kehidupan hamba-hambanya di muka bumi ini. Dengan aturan-aturan yang sempurna itu, dia bisa menjadi orang yang terbaik buat dirinya dan menjadi orang yang terbaik buat orang lain. Dengan aturan yang sempurna itu, dia bisa memposisikan dirinya sebagai hamba yang terhormat di muka bumi ini, lalu mengelola dunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik mungkin. Dengan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, manusia akan bisa menjadi orang yang paling berbahagia. Manusia akan bisa menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang paling bagus, bahkan menjadi manusia yang paling sempurna. Dengan aturan Allah Azza wa Jalla itu, apabila dia sebagai seorang individu hidupnya, dia akan menjadi orang yang terhormat, dia akan menjadi orang yang dimuliakan. Apakah dia sebagai seorang lelaki atau sebagai seorang wanita. Dengan aturan itu, kalau dia sebagai orang yang sudah berkeluarga, menjadi orang yang terbaik terhadap keluarganya, jikalau dia sebagai seorang suami, dan jika dia sebagai seorang istri, menjadi terbaik di depan suami dan di depan anak-anak dari suaminya. Ini artinya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyisakan sedikit pun buat manusia ini dan buat bangsa jin kecuali telah memberikan aturan-aturan dan telah membimbing dan mengarahkan, tinggal manusia dan jin itu maukah dia menjadi orang yang teratur dan berbahagia, menjadi orang yang terbimbing dan sempurna, akan kembali kepada masing-masing hamba tersebut. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita dimasukkan olehnya dalam barisan hamba yang mau diatur, siap dibimbing, dan juga memiliki kesiapan untuk menjadi orang yang sempurna. Oleh karena itu, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar di saat kita menerima dan menyambut dengan lapang dada, dengan jiwa yang terbuka, pikiran yang lapang, tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di saat kita hidup bersama suami kita. Tentu aturan-aturan yang lebih ketat lagi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan seorang suami melanggarnya atau seorang istri melanggarnya. Karena kapanpun seorang suami tidak mau terikat dengan aturan itu, seorang istri tidak mau terikat dengan aturan itu, disinilah letak malapetaka, disinilah letak kerusakan, sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang saling curiga mencurigai. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman padanya. Barakallahu fikum. Maka mari kita bersama-sama mendengarkan bimbingan agama kita untuk kita jadikan sebagai modal hidup. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di hadapan umatnya, terlebih khusus buat kaum Hawa, para wanita, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, jika suami itu adalah surga dan juga neraka. Artinya bahwa bagi seorang istri sungguh amat sangat gampang dan mudah meraih surganya Allah Azza wa Jalla bersama ridha sang suami. Dan demikian sebaliknya, betapa keras kecaman dan hukuman neraka di saat kemudian seorang istri durhaka kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, tidak mau mentaati, tidak mau melaksanakan, bahkan menjadi wanita atau istri pembangkang. Apalagi kalau dia mengangkat diri di hadapan sang suami, menginjak-injak dan membebarkan aib-aib suami. Maka ini adalah pandangan agama, perbuatan yang sangat-sangat tercela, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mengkaji peluang besar di dalam hidup untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla melalui suami kita, untuk kemudian kita berlindung agar jangan sampai perjalanan kita menuju surga ditahan karena ada hak-hak besar di dalam hidup setelah hak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terkait, yaitu hak suami kita ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama kali tentunya Islam telah membimbing akan perkara yang harus dimiliki oleh seorang suami dan juga seorang istri, yaitu akhlak yang agung dan akhlak yang terpuji. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling terbaik dari mereka akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang terbaik akhlaknya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan terbaik kalian wahai kaum lelaki, wa khiyarukum, sebaik-baik kalian wahai kaum lelaki adalah khiyarukum linisaihim, adalah lelaki yang paling terbaik terhadap istri-istri mereka. Kaum lelaki yang terbaik pada istri-istri mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, perkara besar ini yang akan menjadi pengikat hidup seorang suami dan seorang istri agar kedua-duanya memiliki perangai dan budi pekerti akhlak yang agung dan mulia. Seorang suami ingin menjadi terbaik buat istrinya, maka dia harus menjadi lelaki yang berakhlak mulia dan agung. Demikian juga seorang istri ingin menjadi terbaik di hadapan suaminya, maka dia harus benar-benar menjaga akhlak dan adab. Gambaran akhlak yang mulia dan agung itu pada tiga perkara. Yang pertama adalah badlul ma'ruf, gambaran seseorang yang memiliki akhlak yang terpuji dan agung ada pada tiga perkara. Yang pertama adalah badlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Jikalau dia adalah seorang suami, adalah orang yang benar-benar punya semangat untuk membuka pintu kebaikan pada dirinya, dan juga gemar untuk membuka pintu kebaikan buat istri dan orang lain. Barakallahu fikum. Tentu pertama kali akhlak yang dituntut bagi seorang suami dan istri, akhlak keduanya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang baik buat orang lain sebagai seorang suami terhadap istrinya, atau sebagai seorang istri terhadap suaminya, kalau dia tidak mengenal kebaikan yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah akan tahu. Salah satu contoh yang kita ambil, wanita berdandan di hadapan sang suami adalah ibadah. Perintah dari Allah Azza wa Jalla dan perintah dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang istri benar-benar mengilmui akan hal itu, bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan dia untuk berdandan hanya di hadapan suaminya, maka dia tidak akan memamerkan dandanannya kepada orang lain. Dia tidak akan memberikan dandanannya kepada selain suaminya. Kalau wanita itu benar-benar dia melaksanakan kebaikan yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wanita itu hanya berdandan untuk kemudian memikat sang suami saja, menarik nafsu dari suami, namun tidak di dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, maka dia akan umbar dandanannya kepada siapapun juga, kepada lelaki yang hidung belang, mata keranjang. Dia tidak peduli, yang penting dia berpenampilan ayu di hadapan siapapun juga. Ini adalah kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal dalam pandangan agama. Inilah dia wanita, gambaran wanita atau istri yang tidak memiliki akhlak. Maka seorang suami dan istri harus nampak pada dirinya kemauan yang keras, keinginan yang tinggi untuk menebar kebaikan atau melaksanakan kebaikan. Di saat seorang istri dipanggil oleh sang suami untuk kemudian sang suami menunaikan hajatnya, maka jikalau sang istri itu benar-benar memiliki akhlak kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ajakan dan undangan suaminya itu adalah sebuah kebaikan, maka dia tidak akan pernah menolak dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dia. Mungkin dia bekerja, apalagi kalau seorang istri berada di depan media sosial, berada di depan media sosial, apakah depan HP maksudnya, atau mungkin di depan bacaan koran atau yang semisalnya, atau mungkin di depan layar televisi, maka dia akan datang memenuhi ajakan dan panggilan suaminya. Karena itu adalah kebaikan dalam pandangan agama. Karena itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi bahwa bentuk akhlak yang agung dan mulia bagi suami dan istri adalah menggampangkan diri di dalam hidup untuk melaksanakan al-ma'ruf, yaitu kebaikan yang datang dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang suami di saat menyuruh seorang istri untuk apakah memasak atau menjahit pakaian atau mungkin membuat kue kesukaan suami atau masakan kesukaan suami atau mungkin meracikkan kopi atau meracikkan teh atau yang semisalnya, maka jikalau dia adalah istri yang memiliki akhlak yang agung dan mulia, berperilaku yang terhormat, maka dia tidak akan pernah mengucapkan kecuali kata-kata siap, saya siap, saya bikinkan, saya buatkan, sabar, mas, istirahat engkau, saya akan buatkan, saya akan laksanakan, saya akan kerjakan. Tidak ada kata dan keluar kecuali kesiapan. Jikalau sang istri itu benar-benar berakhlak yang agung dan mulia. Demikian juga seorang suami. Apabila sang suami itu berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia tidak akan menjadi lelaki pendendam. Dia tidak akan menjadi lelaki pencela. Dia tidak akan menjadi lelaki yang gampang merendahkan dan menjatuhkan istrinya. Dia tidak akan menjadi lelaki atau suami yang gampang mencaci maki, yang gampang memukul istrinya, tetapi dia akan menjadi lelaki yang sabar. Karena dia tidak pernah akan menemukan di dalam hidup, bagaimanapun tingkat pendidikan istrinya, mungkin pernah atau pernah keluar dari pondok pesantren, dia tidak pernah akan menemukan kesempurnaan pada diri wanita. Dia ingat itu. Dia tahu itu. Maka kekurangan yang ada pada diri-diri istrinya, dia hadapi dengan akhlak yang mulia. Kesabaran, ketawadhuan, menjadi lelaki yang memberi maaf, tidak akan mendendam, tidak akan emosional kepada istrinya, maka dia akan sebarkan kebaikan. Dia korbankan dirinya sebagai seorang suami untuk melakukan kebaikan buat istrinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan terbaik kalian, kata Rasul alaihi salatu wasallam, adalah yang terbaik buat istri-istri mereka. Ini yang pertama, gambaran akhlak yang agung dan mulia di dalam hidup adalah badlul ma'ruf, yaitu berkorban untuk mewujudkan kebaikan di dalam hidup. Seorang istri, dia mencoba mengkaji, membaca, mempelajari, mendalami kebaikan-kebaikan di dalam agama, lalu dia praktikkan semuanya itu, bisa dia hidup bersama suaminya, bisa dia hidup bersama anak-anak suaminya, atau dia hidup bersama keluarga-keluarga suaminya atau mahramnya, maka semuanya itu adalah gambaran dari akhlak yang agung dan mulia. Kemudian yang kedua, termasuk dari gambaran akhlak yang terpuji baik seorang suami atau istri adalah kafful adza, yaitu menahan diri dari mengganggu, menyakiti, menahan diri dari menyakiti, berbuat zalim. Apakah menyakiti itu dengan lisan kita, dengan celaan dan caci makian, menyakiti dengan tangan kita, apakah dengan menulis kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menusuk jantung dan lubuk hati, kata-kata yang menjadikan kita emosional, maka dia tidak akan lakukan itu semua. Kenapa? Karena sang suami adalah orang yang berakhlak, berbudi pekerti, dan seorang istri juga berakhlak dan berbudi pekerti, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang saya muliakan. Jadi ini barakallahu fikum, sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita kembali melakukan perubahan di dalam hidup. Karena maaf-maaf, kita berasal dari orang yang kurang agama. Kita maksudkan kurang agama adalah kita tidak memberikan kepedulian terhadap agama kita. Syariat yang datang dari Allah Azza wa Jalla sedikit kita berikan. Kenapa? Karena kita tersibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Apakah pekerjaan, ingin menjadi wanita karir, atau ingin menjadi wanita yang bisa membalas budi kedua orang tua sehingga siap untuk mendatangkan ya duit dan yang semisalnya, benar-benar tidak peduli terhadap urusan agama kita, barakallahu fikum. Itu asalnya kita. Sama sekali. Ya, sholat-sholat, membaca Al-Quran ya mungkin, atau barakallahu fikum menghadiri majlis, misalkan ya acara-acara tertentu, ya mungkin. Itulah sebatas. Namun di saat kemudian Allah Azza wa Jalla menitipkan apa yang dititipkan kepada wanita syahidah pertama kali di dalam Islam, yaitu Sumayyah, yang dititipkan kepada seorang wanita Khadijah, istri Nabi alaihi salatu wasalam, hidayah, baru kita punya perhatian yang dalam terhadap agama kita ini. Baru kemudian kita mencoba untuk mengkajinya. Baru kita mencoba kemudian untuk mendalaminya. Barakallahu fikum. Maka tentu di saat kita sama sekali tidak mempedulikan tentang agama Allah Azza wa Jalla, maka yang mengikat hidup kita itu adalah dunia, aturan-aturan dunia. Barakallahu fikum. Tidak terikat dengan aturan agama, tidak terikat dengan bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau berbuat apa saja, barakallahu fikum, mau melakukan apa saja, apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, tidak ada yang bisa menghalangi, bisa mencegah, bisa mengerem, karena bebas, karena merdeka, dan pada kemerdekaan itulah menemukan adanya kepuasan. Itulah di saat kita belum mendapatkan apa yang didapatkan oleh Khadijah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentunya di saat kita mengerti bahwa diri kita demikian asalnya, lalu kemudian belajar, maka akan banyak praktik-praktik kebodohan itu masih melekat, masih tersisa sifat-sifat dan tobiat-tobiat yang jelek itu mungkin masih menempel pada diri kita, sehingga kita harus melakukan perbaikan dengan memperbaiki akhlak dan adab. Termasuk dari bagian akhlak dan adab yang dimiliki oleh seorang suami dan juga seorang istri, kafful adha, yaitu menahan dari menyakiti istrinya atau menyakiti suaminya. Apakah dengan kata-kata di saat suaminya itu salah atau keliru atau melakukan sesuatu yang dia, wanita atau istri ini, tidak berselera, atau mungkin melakukan sesuatu yang tidak disenangi dan disukai, mulailah keluar kata-kata. Mulai dari kata ringan menyinggung perasaan wanita, kemudian setelah itu menusuk perasaan, menusuk barakallahu fikum perasaan. Setelah itu keluar kata-kata kotor, sampai kemudian maaf-maaf menyebut binatang, binatang-binatang najis, anjing, babi, monyet, dan seterusnya. Ini adalah sebuah kejahatan hidup yang keluar dari akhlak yang buruk dan jelek. Maka tidak boleh terjadi jikalau seorang istri menyadari bahwa suaminya adalah surga, maka dia tidak akan berani untuk mendekati pintu neraka melalui lisannya atau melalui tangannya, barakallahu fikum, menyakiti sang suami. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan bagi kaum wanita sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya, jangan sekali-kali seorang istri mencoba untuk menyakiti suaminya di dunia. Jangan. La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya, jangan sekali-kali seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Kalau itu terjadi, wanita menyakiti suaminya di dunia, maka ingat kata Rasul alaihi salatu wassalam, qalat zaujatuhu minal huril 'ain, maka akan berkata istri yang dipersiapkan dari wanita-wanita surga, la tu'dhihi qatalakillah, jangan engkau ganggu dia, jangan engkau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Jadi wanita surga mengucapkan celaan, ancaman terhadap seseorang yang menyakiti, seseorang yang menyakiti suaminya, maka wanita sorga mengecam wanita yang suka menyakiti suaminya tersebut. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu, jangan engkau sakiti dia. Kata wanita surga itu, fa inna ma huwa indaki dakhil, sesungguhnya dia di sisimu wahai wanita adalah dakhil. Dakhil itu adalah bagaikan dhaif, tamu yang kemudian turun menghilangkan lelah atau letih lalu pergi. Suamimu itu di hadapanmu itu tak lebih dari itu, dakhil. Dakhil itu artinya dhaif, nazir, yaitu tamu yang turun bertamu, setelah itu selesai hajat pergi. Kata wanita yang ada di dalam surga, qatalakillah, jangan kamu sekali-kali menyakiti dia. Semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia, suamimu itu adalah dakhil, bagaikan tamu yang turun sesaat atau datang sebentar kemudian meninggalkanmu. Yushiku ayyu fariqaki ilaina, hampir-hampir dia akan berpisah denganmu menuju kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Jadi ini barakallahu fikum adalah sebuah pemberitahuan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang suami atau istri, jikalau dia memiliki akhlak yang agung dan mulia, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan menyakiti. Kalaupun dia pernah melakukan sesuatu yang menyakiti suaminya atau menyakiti istrinya, maka dia tidak segan-segan untuk membuka pintu maaf kepada sang istri atau kepada sang suami. Ini kalau sang suami itu memiliki akhlak yang agung dan mulia. Ini kalau sang suami itu berakhlak yang agung dan berakhlak yang mulia, maka dia akan benar-benar menahan segala bentuk pesakitan dia terhadap suaminya atau terhadap istrinya. Gambaran yang ketiga, sebagai bentuk husnul khuluq, perilaku dan akhlak yang mulia dan baik, adalah talaqatul wajhi, yaitu bermuka yang ceria, bermuka yang manis dan indah. Barakallahu fikum. Termasuk dari gambaran akhlak yang agung dan mulia adalah bermuka yang ceria. Seorang suami bermuka ceria di hadapan istri, demikian juga sang istri berwajah dan berpenampilan yang ceria di hadapan sang suami. Jadi akhlak-akhlak yang agung dan mulia ini, apabila benar-benar dimiliki oleh kedua belah pihak, kaum lelaki memilikinya dan kaum wanita memilikinya, maka kedua orang tersebut tidak akan mengkhianati yang lain dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. Dia akan tampil masing-masing suami dan wanita itu mencari tahu, belajar untuk kemudian menjadi suami yang baik buat istrinya dan menjadi istri yang terbaik buat suaminya. Dia akan berupaya untuk mencari tahu bimbingan-bimbingan agama, arahan-arahan agama, karena khawatir besar persoalannya dan permasalahannya jikalau sang istri itu terjatuh dalam perbuatan melanggar aturan agama di saat hidup bersama suaminya. Salah satu contoh apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi." Apabila seseorang lelaki, ai suami, memanggil istrinya menuju ranjangnya, "Falam ta'tihi," lalu sang istri itu tidak memenuhi panggilan suaminya, dia menolak, dia tidak mau memenuhi ajakan suaminya, "fabata ghadbana," di malam hari suami dalam kondisi marah, "la'anathal malaikatu hatta tusbiha," maka malaikat akan melaknatnya sampai datang waktu pagi. Allahu akbar, Allahu akbar. "La'anathal malaikatu hatta tusbiha," maka malaikat akan melaknat wanita itu sampai datang waktu paginya. Orang wanita atau wanita yang benar-benar menjaga akhlak yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terus belajar, dia terus mengkaji, dia terus mendalami, dia terus memahami, apakah lewat karya-karya tulis para ulama atau para ustadz-ustadz yang amanah ilmiah, punya jiwa amanat ilmu, dia tidak mengambil kecuali dari sandaran-sandaran atau marja sumber-sumber yang amanah, guru-guru yang benar-benar menjaga amanat agama ini, membaca, maka tentu dia akan menjadi wanita yang terbaik buat dirinya dan buat suaminya. Barakallahu fikum. Dalam sebuah riwayat kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza batat imra'atu batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang wanita meninggalkan ranjang suaminya, ya, tidak mau tidur bersama suaminya atau tidak memenuhi ajakan suaminya, lalu kemudian dia tinggalkan ranjang suaminya, maka akan melaknatnya malaikat sampai datang waktu pagi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i syakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Dalam sebuah riwayat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun lelaki yang mengajak istrinya menuju ranjangnya lalu dia menolak. Sang istri itu tidak mau menolak kecuali yang ada di langit. Allah Azza wa Jalla mencela dan membenci wanita itu hatta yarda anha, sampai suami itu ridha kepada wanita tersebut. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah aturan yang diberitahukan kepada kita akan besarnya hak seorang suami yang akan bisa menjadi surganya kita dan menjadi nerakanya kita sebagai kaum wanita. Maka tentu tidak ada seseorang wanita yang benar-benar bersemangat mencari bimbingan, bersemangat mencari petuah-petuah, mencari arahan-arahan, mengkaji dan mendalami aturan-aturan ini, kecuali orang wanita yang benar-benar berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu agamanya. Karena dia tahu dalam pandangan agama akan besar hak seorang suami di pundaknya, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla melalui nabinya alaihi salatu wassalam melarang wanita itu untuk melaksanakan ketaatan. Wanita melaksanakan ketaatan yang itu buat dirinya sendiri, puasa sunnah contohnya, dalam kondisi suaminya itu ada. Barakallahu fikum. Ingin melaksanakan puasa, ya, taruhlah puasa Senin Kemis, atau wanita itu ingin melaksanakan puasa Daud karena mungkin kesolehan dia atau kebagusan dia. Maka Islam mengingatkan kepada wanita tersebut agar jangan sekali-kali dia melakukan amalan-amalan itu di saat suaminya itu ada, kecuali harus dengan izin sang suami. Harus dengan izin sang suami. Begitu besar hak sang suami dalam pandangan agama, sampai wanita itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah kecuali harus dengan restu dan izin sang suaminya. Ma'asyiral muslimat, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idni. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya itu hadir ada, kecuali dengan izin sesuaminya. Dan wala ta'zan fi baitihi illa bi'idni. Dan sang wanita itu tidak boleh untuk memberikan izin kepada siapapun mendatangi rumah suaminya kecuali dengan izin dari suaminya, walaupun dia adalah kakaknya atau adiknya. Kalau sang suami tidak meridhai kedatangannya, maka seorang istri tidak boleh memberikan izin atau restu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini wanita di saat melaksanakan amalan-amalan sunnah, amalan ketaatan, suami hadir, tidak boleh dia melakukannya. Bagaimana jikalau suaminya hadir lalu wanita atau istri itu ngerumpi ke sana kemari, keluar ngerumpi, ngobrol, berujah, acara makan makanan, atau mungkin keluar dari rumah ke pantai atau ke warung atau nongkrong dan seterusnya. Kalau saja amalan-amalan ketaatan sunnah dia tidak bisa, tidak boleh lakukan di saat suaminya itu hadir, harus melalui izinnya. Bagaimana lagi kalau dia melakukan perkara-perkara yang tidak berguna buat dirinya dan suaminya, barakallahu fikum. Keluar ya ke sana kemari, jalan ke sana kemari, ngerumpi ke sana kemari, maka ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela. Suaminya dibiarkan di rumahnya, suaminya barakallahu fikum ya tidak kemudian meminta izin, bukan dalam kebutuhan darurat yang sangat mendesak, bila tidak dilakukan akan membahayakan, barakallahu fikum. Tentu ini adalah kejelekan, tentu ini adalah kesalahan, tentu ini adalah kekurangan yang harus diobati. Jangan sekali-kali kita hidup bersama suami lalu kita biarkan dia tersinggung atau marah karena perilaku kita, atau barakallahu fikum suami kita tidak meridhai. Terkadang seorang istri tidak mau tahu terhadap suaminya, mau senang mau tidak, mau ada izin atau tidak, tidak peduli. Wal'iyazubillah, kalau sampai kemudian wanita itu menjadi wanita pembangkang di hadapan suaminya, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi, barakallahu fikum, kita semuanya. Masyarul muslimat yang saya hormati, maka sungguh Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur dengan benar-benar teliti kehidupan antara suami dan istri. Segala perkara yang akan menjadi lubang masuknya setan melakukan pengerusakan terhadap hubungan suami istri, maka Islam datang untuk menambalnya, Islam datang untuk menyempurnakannya, Islam datang untuk menutupinya, agar jangan setan berbuat apa-apa, barakallahu, merusak kehidupan suami dan istri. Maka tentu sebagaimana yang telah kita pahami, bahwa kemauan dan keinginan setan untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah tangga muslim itu sangat-sangat hebat dan sangat-sangat getol perjuangannya. Maka oleh karena itu tidak ada langkah dan upaya untuk menjaga dan memberikan perlindungan pada diri kita sebagai seorang suami dan pada istri, pada diri kita sebagai seorang istri, kecuali semangat belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat mengkaji dan mendalaminya, semangat untuk kemudian menerpa diri dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Wahai wanita, wahai kaum ibu, wahai kaum istri, jikalau engkau ingin menjadi wanita yang mulia di dunia ini dan menjadi wanita yang mulia kelak di akhirat, jaga, perhatikan aturan-aturan agama, syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, kaji bimbingan-bimbingan agama. Jangan kemudian kita menjadi seorang istri tidak peduli terhadap agama Allah yang mengurus hidup kita dengan suami. Demikian juga sang suami, jangan menjadi orang yang tidak peduli dengan agama yang telah mengatur hidup kita antara diri kita dengan istri, diri kita dengan anak-anak kita. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama sekali lagi untuk menjunjung tinggi aturan-aturan agama, bimbingan-bimbingan syariat dalam kehidupan berumah tangga. Semuanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudari-saudariku muslimat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.